dengan 42. Lalu kita akan lanjutkan dari ayat yang ke 57 dan 58. Jadi kita baca bagian yang pertama, ayat 35 sampai dengan ayat yang 43. Kita akan baca pergantian. Saya akan baca ayat 35, jemaat baca ayat 36 dan seterusnya. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Bukan semua daging sama, daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Kita lanjutkan ayat yang ke-57 dan 58. Silakan, jemaat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam kerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat yang kasih Tuhan, pada saat ini orang sangat peduli kepada tubuh. Sangat peduli dibandingkan yang dulu-dulu ya. Nah, kesempatan ini ditangkap oleh industri alat-alat kesehatan tubuh. Kalau kita lihat televisi ya, sebentar-sebentar muncul alat baru untuk kesehatan tubuh, untuk olahraga. Makanya enggak heran ya, fitness-fitness center juga berkembang, menjamur banyak sekali. Di Jakarta ini bahkan dan lain tempatnya, di kota kecil pun ada itu, fitness center. Karena orang kepingin mengolah tubuhnya supaya tetap sehat. Ada istilahnya six pack ya, dan segala macam gitu. Atau ada orang yang pingin supaya kalau melambai-lambai, lengan yang bawah ini enggak ikut melambai-lambai ya. Jangan kelihatan itu ya. Jadi makanya mereka, olahraga, fitness center dan sebagainya. Supaya jangan ikut ngawe-awe ya. Orang Jawa bilang jangan ikut ngawe-awe. Ya. Saudara, itulah yang ada di dunia ini. Ketika industri alat-alat olahraga berkembang, industri lain juga berkembang. Industri kosmetik. Nah, saudara lihat ya. Promosinya hebat sekali. Mereka promosikan, wah itu loh, seperti bintang film itu loh. Yang putih, mulus, dan sebagainya, tubuhnya ramping. Atau promosinya seperti atlet yang sehat. Ya. Nah, jadi promosinya alat-alat kosmetik apa? Supaya kerut-kerut di muka ini hilang. Wah, harus inilah, itulah, kasih obat ini, kasih obat itu. Rambut harus hitam supaya kita tetap muda. Lalu, wah, orang sudah mulai ya, rambut hitam, kerutnya mulai dikoperasi. Nah, lalu berjam-jam di depan kaca. Melihat diri sendiri, waduh, bagusnya saya ini ya, cantiknya saya ini ya. Bahkan kalau Bapak Ibu ke Israel, di Laut Mati itu dijual, lumpur Laut Mati, wah larisnya bukan main. Padahal harganya mahal sekali, ya Pak Pane ya, harganya mahal ya, Bapaknya pernah kesana ini ya. Lumpur dari Laut Mati. Saya cuma berpikir, cocok enggak ya lumpur itu di sana dengan kulit kita. Masih berbeda dengan kulitnya orang Israel, pasti berbeda. Tapi orang ya senang beli ya, pokoknya katanya dari Israel ini ya. Saudara, itu yang terjadi. Segi alat-alat kesehatan, segi kosmetik, satu lagi dari segi medis. Nah, Saudara kalau baca di Quran ya, ada liposuction, sedot lemak. Kalau terlalu banyak lemak ya disedot. Kalau kurang lemak ya diimplan, disuntik supaya kelihatan bagus. Ya. Belum lagi kalau angkat wajah, dibuang mana saya nggak tahu ya, wajahnya nanti diangkat itu ya, facelift katanya, diangkat kulitnya supaya rapi, kenceng dan sebagainya. Kalau masih kurang, ya operasi plastik. Ya, itulah usaha manusia ya. Supaya intinya tubuh ini jadi indah, wajah jadi segar. Tapi saudara, bisa enggak badan kita, tubuh kita sepanjang masa kelihatan indah, bagus? Enggak mungkin saudara. Alamiah, proses penuaan akan terjadi pada hidup kita, pada tubuh kita. Enggak mungkin selamanya terus kelihatan muda. Ada batas-batasnya kehidupan manusia itu. Paling berapa lama sih orang hidup? 80 tahun, 90 tahun, atau katanya 100 tahun. Tapi toh satu saat tubuh kita akan juga mengalami proses penuaan itu. Memang saudara, saya sependapat kalau tubuh terus dipelihara, supaya kita boleh tetap sehat, tetap kuat ya. Tapi kita jangan hanya care atau peduli pada tubuh yang kelihatan ini. Tubuh yang gak kelihatan itu juga harus kita pelihara. Supaya tubuh kita jadi tubuh yang kekal itu. Sebab itulah, orang-orang Kristen, firman Tuhan kita baca tadi, akan memperoleh tubuh kebangkitan. Tubuh mulia kebangkitan itu. Bagian kita baca ini, dari kita baca ini sudah bagian ketiga dari pasal 15, nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus. Pasal 15 bagian pertama, Paulus ceritakan dulu apa itu kebangkitan Kristus. Bagian kedua, kebangkitan kita. Dan yang bagian ketiga, kebangkitan tubuh, khusus mengenai tubuh ini. Karena apa? Karena ada orang bertanya kepada Paulus ya, di jemaat Korintus mereka banyak permasalahan, salah satunya masalah ini. Ada yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan kembali? Ini pertanyaan jemaat Korintus kepada Paulus. Lalu Paulus jawab apa? Ayat 36. Hai orang bodoh. Ini kata-kata yang cukup keras dan cukup kasar ya. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Hai orang bodoh. Kenapa yang kamu pikirkan, kau permasalahkan tubuh ini bangkitnya seperti apa sih? Jangan pikirkan seperti itu. Lalu Paulus jelaskan apa maksudnya tubuh yang bangkit itu. Diulang lagi oleh dia. Bagian yang pertama kebangkitan Kristus, kebangkitan kita, diulang lagi bagian ketiga ini kebangkitan itu. Karena Paulus mengerti apa yang jadi permasalahan jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka sangat dipengaruhi oleh filsafat gnostisisme yang mengatakan bahwa tubuh ini kotor, tubuh ini hina, tubuh ini jahat. Jadi enggak perlu pikirkan tubuh. Sehingga mereka waktu diterangkan oleh Paulus ada kebangkitan tubuh, mereka bingung. Bertanya-tanya, apa sih nanti kalau saya sudah bangkit, tubuh ini seperti apa? Karena persepsi mereka tubuh itu jahat. Harus dibuang karena kejahatannya itu. Lalu Paulus jelaskan di ayat 36 sampai 41. Paulus memakan tubuh kita ini, tubuh manusia itu seperti benih atau biji tumbuh-tumbuhan. Seperti gandum. Gandum itu seputir gandum, taruh di tanah, dia harus mati, lalu dia akan tumbuh. Tumbuh-tumbuhan gandum ini kan seperti biji. Oh, sudah beda sekali, berubah sekali. Tapi hakikatnya sama ya di gandum biji ini. Asalnya biji gandum makan tumbuh sebagai tanaman gandum dan dia akan mengeluarkan gandum juga. Para ahli bisa membuat biji gandum yang persis sama. Dalam arti kandungannya, secara kimia bisa dibuat kandungan proteinnya sekian, bentuknya sekian, dan sebagainya. Tetapi kalau gandum yang dibuat oleh para ahli itu ditanam di tanah, enggak akan tumbuh, mati. Enggak akan tumbuh. Tapi gandum yang Tuhan buat itu akan tumbuh. Ketika taruh di tanah, dia akan berkembang. Contoh yang lain yang Paulus katakan seperti binatang. Binatang itu juga berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, tapi dia akan bertumbuh. Dari yang kecil menjadi besar. Jadi yang kecil mana? Udah enggak ada, udah hilang. Ada sekelompok larva. Larva itu tahap pertama dari kehidupan ke serangga tahap pertama. Jadi setelah menetas dari telur, dia akan untuk larva dulu, baru dia akan jadi dewasa seperti serangga, seperti ulat itu larva daripada kupu-kupu. Nah, ini ada cerita mengenai larva dari capung. Mereka, keluarga besar larva ini sedang kumpul. Ngomongin apa? Mereka hidup di dalam dasar kolam. Lalu sudah saatnya, ya, larvanya kan naik ke atas, lalu nggak kembali lagi, hilang. Hilang kemana? Nah, mereka bingung. Ini mengganggu mereka. Gimana sih saudara kita ini sudah keluar naik ke atas, kok lah nggak kembali lagi? Kok nggak mau cerita? Di luar sana ada apa ya? Di luar kolam itu dunia seperti apa sih? Kok nggak ada yang cerita begitu? Jadi akhirnya mereka adakan rapat keluarga, rapat besar keluarga, harus janji. Janjinya apa? Nanti kalau sudah sampai ke atas, keluar, jalan-jalan misalnya begitu ya, harus kembali lagi ke ini, ke dasar kolam ini, ke keluarga besar larva ini, lalu cerita apa yang mereka alami ketika mereka keluar dari kolam ini. Ada seekor larva yang sudah cukup dewasa, sudah saatnya ya dia merasa, wah ini enggak enak nih tubuh saya, terus naik ke atas. Dia sampai naik ke atas, dia mendarat di daun teratai begitu, lalu kena sinar matahari. Rasanya enak, seger begitu ya. Lalu, waktu kena sinar matahari, badannya segar, dia mulai melihat ke kiri, karena dia lihat ada seekor katak menjulurkan lidahnya makan nyamuk. Dia berpikir, oh mungkin saudara saya yang terdahulu itu juga begitu. Mereka keluar sampai di alam terbuka, dimakan oleh katak. Dia sembunyikan diri hati-hati, jangan sampai kelihatan katak, enggak akan dimakan. Tetapi dengan semakin panas matahari, badannya semakin enak, lalu dia mencoba jalan, tapi ternyata dia terbang. Dia sekarang sudah bisa terbang. Wah, dia senang sekali. Terbang mengelilingi kolam, dari atas lihat, oh kolam tuh besarnya cuma segini toh. Tapi karena tadi, waktu sebelum naik ke atas, sudah janjian dengan saudara yang lain, lalu dia ingin kembali masuk ke dalam air, memberitahu kepada saudaranya, saya sekarang sudah di atas loh, enak sekali alam di atas ini. Ada matahari, mengangkat tubuh, dan sebagainya. Tetapi ketika larva yang sudah dicapung ini, mau masuk ke dalam air, seolah air itu ada tirai yang tebal, tirai itu tidak masuk, dia enggak bisa. Malahan dia sulit untuk naik terbang lagi, karena sayapnya basah karena air. Jadi dia bilang, aduh, sorry ya saudaraku, aku enggak bisa lagi turun ke bawah. Tapi dari ini, dia bisa belajar. Sekalipun dia mau datang, sekalipun dia bisa nyelam lagi dalam air, tapi enggak mungkin saudara bisa mengerti kondisi dia sudah berubah. Dari larva menjadi capung. Dan dia juga enggak mungkin bisa menyelam. Saudara, itu yang terjadi pada tubuh kita, orang-orang percaya, ketika kita dibangkitkan. Kita enggak mungkin ngerti sedalam-dalamnya apa yang terjadi pada tubuh kita. Jelas ketika kita mati, terbangkitkan, kita berubah tubuh kita. Berubah seperti apa? Kita enggak akan mengerti sedalam-dalamnya apa yang kita akan alami tubuh kita ini. Tubuh kita yang kotor, yang jahat ini akan menjadi baru sama sekali, menjadi mulia. Mulia seperti apa? Kita enggak akan tahu. Paulus yang jelaskan pada mereka, hai kamu orang bodoh, kamu enggak mungkin mengerti sebenarnya apakah tubuh kemuliaan itu. Paulus yang berikan apa? Batas-batasnya ketika tubuh mulia itu seperti apa? Dia membuat perbandingan. Di mulai ayat 42 kita melihat, tubuh yang ditaburkan lengkap kebinasaan, dia akan dibangkitkan ketidakbinasaan. Ayat 43, tubuh yang ditabur dalam kehinaan, dia akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Tubuh yang ditabur dalam kelemahan, dia akan dibangkitkan di dalam kekuatan. Ayat 44, secara kesimpulan Paulus katakan, tubuh alamiah itu akan menjadi tubuh rohaniah. Paulus tidak menjelaskan secara ilmiah gimana terjadinya tubuh atau perubahan tubuh dari tubuh kita ini. Kalau kita mati, tubuh jasmani kita dimakamkan atau dikubur atau dikremasi, berubah jadi seperti apa? Paulus tidak jelaskan seperti ilmiah itu. Dia bilang biji gandum, Tuhan sanggup ubahkan. Dari biji menjadi tanaman yang hidup. Itulah mujizat Tuhan. Tubuh kita juga mati, nanti akan dihidupkan kembali oleh Tuhan. Seperti apa? Yang jelas, lebih baik daripada yang kita sekarang ini. kita tidak akan tahu secara pasti apa itu. Itulah misteri dari Tuhan bagi tubuh kita, tubuh kemuliaan itu. Saudara, kalau kita berbaca dari kitab yang lain, apakah tubuh kemuliaan atau tubuh dibangkitkan itu? Mari kita lihat di Lukas pasal 20 ayat 36. Lukas pasal 20 ayat 36, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai tubuh yang sudah dibangkitkan itu. Pasal 20 ayat 36. Lukas pasal 20 ayat 36, firman Tuhan katakan demikian. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tubuh kita dibangkitkan akan seperti malaikat. Bukan malaikat, akan seperti malaikat, bahkan lebih mulia. Karena apa? Kita adalah anak-anak Allah. Tubuh yang tidak dapat binasa. Seperti malaikat. Tapi posisi kita luar biasa di mata Tuhan. Karena kita dijadikan anak-anak Allah. Tubuh yang tidak dapat binasa. Filipi pasal 3 ayat 21. Apa yang Paulus maksudkan dengan tubuh yang sudah dibangkitkan itu? Filipi pasal 3 ayat 21. Paulus katakan demikian. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan sesuatu kepada dirinya. Paulus katakan tubuh kita dibangkitkan menjadi mulia seperti tubuh Tuhan Yesus yang mulia itu. Seperti apa bentuknya? Kita enggak tahu. Tapi Paulus yang yakinkan tubuh kita akan menjadi tubuh yang mulia seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga katakan di Matius pasal 22 ayat 30. Matius pasal 22 ayat 30. Apakah tubuh mulia itu? Matius pasal 22 ayat 30. Tuhan katakan demikian. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Seperti malaikat di surga. Tidak ada keinginan nafsu seksual lagi. Tidak ada tubuh yang menjadi mulia karena kuasa kebangkitan itu. Tidak ada keinginan seksual. Lalu tubuh yang lain lagi yang dikatakan oleh Paulus di 1 Korintus pasal 6 ayat 13, tubuh yang mulia itu tidak memerlukan makanan dan minum lagi. Mereka ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Tubuh yang sudah dibangkitkan menjadi tubuh yang mulia serupa dengan tubuh Kristus. Satu lagi yang Yohanes katakan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3. Yohanes katakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang suci. Jemaat kasih Tuhan, ketika kita dibangkitkan, ketika kita menjadi tubuh yang mulia seperti Tuhan Yesus itu, kita sungguh-sungguh tidak mengerti mulia seperti apa. Tapi kita bisa melihat tadi kriteria yang Alkitab katakan. Tubuh mulia seperti Tuhan Yesus, bahkan menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Tubuh kita, tubuh yang tidak terbatas. Karena sudah dibangkitkan di dalam Tuhan Yesus. Saudara, sering orang bingung kalau meninggal, baiknya dimakamkan atau dikremasi. Ada yang mengatakan, kok dikremasi? Aduh, kan hancur tubuh kita. Gimana tiba waktu kebangkitan tubuh? Tubuh kita kan sudah disebar di mana? Taruh di laut atau ditaruh di mana? Istilahnya di larung ya. Ke sungai atau kemana? Kita nggak tahu bagaimana tubuh kita. Saudara, mengapa kita mikirin hal-hal yang seperti itu? Tuhan pun bisa menciptakan tubuh kita yang baru dari setitik debu dari tubuh kita atau hasil kremasi tubuh kita. Maka jangan pikirkan hal seperti itu. Paulus yang menjelaskan secara ilmiah bagaimana jadinya setitik tubuh kita menjadi tubuh yang baru. Tidak, Alkitab tidak menjelaskan seperti itu. Tapi Alkitab mengatakan tubuh kita menjadi tubuh yang mulia di dalam Tuhan. Bahkan seperti tubuh Tuhan Yesus itu. Jemaatnya ini kasih Tuhan. Ada seorang misioneri yang melayani satu suku Indian di Brasil. Suku Indian yang terpelosok ya, di tengah hutan begitu. Dia, suku Indian ini tinggal di pinggir sungai. Dan satu saat, suku ini mengalami epidemi penyakit yang sangat berbahaya. Sehingga setiap hari ada satu orang yang mati karena penyakit itu. Pada sebetulnya rumah sakit gak terlalu jauh dari suku Indian yang terbelakang ini. Misioneri ini sedih hatinya sehingga dia katakan, ayo toh, kesana loh ada rumah sakit. Supaya yang sakit ini bisa sembuh. Tapi apa kata penduduk Indian ini? Mereka bilang, oh kami gak berani nyebrang sungai itu. Loh, kenapa gak berani? Karena kami percaya di sungai itu ada banyak kejahatan, ada roh-roh iblis ada di situ. Sehingga kami enggak berani menyeberang. Lalu misteri kasih contoh, enggak ada apa-apa, ayo ikut saya ke tepi sungai. Nih, dia sampai ke tepi sungai, si menteri itu pegang air. Tuh, lihat, airnya enggak ada apa-apa kan? Saya enggak sakit, atau saya enggak lalu ditelan oleh bumi, hilang enggak? Diambil air, usapkan ke mukanya, tuh enggak ada apa-apa kan? Air kena muka saya, kena tubuh saya, juga tidak ada apa-apa. Mereka tetap enggak percaya. Kami takut, itu selalu kata mereka. Lalu sang misioner memberikan contoh yang lain. Dia masuk ke sungai itu, berjalan sampai sebatas pinggang, dia katakan di tengah-tengah sungai, tuh lihat enggak ada apa-apa, saya sudah berenang di tengah sungai, saya berada di tengah-tengah air, enggak ada apa-apa, mereka tetap tidak percaya. Akhirnya misioner bingung. Lalu dia akhirnya berenang, dia menyelam, muncul di tepi sungai yang lainnya dekat rumah sakit. Katakan, berhasil. Ya. Setelah begitu, baru orang Indian yang percaya. Ya, ternyata lewat sungai itu tidak berbahaya. Tidak ada kekuatan jahat yang akan merampas mereka. Lalu mereka rame-rame menyeberangi sungai sampai ke rumah sakit di seberang. Saudara, ini juga seperti kita. Kita sering takut menghadapi kematian. Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu takut? Aku sudah mengalahkan kematian itu. Aku sudah mengalahkan maut itu. Dan aku sudah bangkit kembali. Ketika ada orang mati, Tuhan jamah orang itu. Dan orang itu bisa hidup kembali. Umat Israel tetap tidak percaya adanya kebangkitan. Anak muda dari Nain, Tuhan berkata pada anak muda ini, bangkitlah. Anak muda itu bangkit, toh orang-orang juga tidak percaya akan kebangkitan itu. Ketika Lazarus mati sudah 4 hari dalam kubur, Tuhan panggil Lazarus, Lazarus muncul, hidup kembali. Orang-orang tetap tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan masuk ke dalam kematian itu dan dia berhasil. Dia hidup kembali. Maka apa dikatakan oleh Paulus di ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jelas waktu Paulus katakan yang pertama, hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut tidak bisa jawab. Karena Yesus sudah bangkit, mereka melihat. Yesus tidak bisa diikat oleh kematian. Dia sudah bangkit. Maka Paulus katakan yang kedua, di manakah semangatmu? Maut pun tidak bisa jawab. Karena Yesus sudah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betul, kita harus pelihara tubuh kita supaya sehat, kita boleh bekerja, melakukan tugas-tugas kita. Lalu, tapi kita jangan terpancang pikiran kepada tubuh nanti, oh ya, yang penting aku nanti bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Ada tugas bagi kita. Maka Paulus katakan di ayat 58. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Paulus memberikannya kepada jemaat Korintus. Karena apa? Karena mereka masih ragu-ragu, mereka masih enggak percayakan kebangkitan itu. Mereka masih banyak dipengaruhi oleh filsafat yang ada pada itu. Sehingga Paulus katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Lihat, Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Maka di manakah sengat maut itu? Sudah tidak ada, dikalahkan oleh Yesus. Ada satu tugas, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tugas ini pun juga diberikan kepada kita. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ketika Tuhan panggil kita boleh berjemaah, boleh bergereja di tempat ini, itu pun juga kan anugerah Tuhan. Jemaat bisa baca dari warta gereja, apa yang bisa kita lakukan di jemaat ini. Tiap minggu kita bisa baca apa yang ada kegiatan ini. Mungkin kita ada acara pembacaan Alkitab, kita ikut. Mungkin ada bina wilayah, kita ikut. Diundang melalui bina wilayah, pembacaan Alkitab, iman kita dibangkitkan, kita diberi pengetahuan yang benar. Apa harusnya kita sebagai orang Kristen? Kalau ada kegiatan pasar murah, berarti Tuhan ingatkan kepada kita, ini yang bisa jemaat lakukan, pasar murah. Reversing day, ini yang jemaat bisa lakukan, bersekutu bersama dengan saudara seiman. Jemaat ngasih Tuhan, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita bergereja. Kan di gereja diberitahu apa yang akan kita lakukan. Maka biarlah kita pulih ingat akan nasihat Paulus, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita, orang percaya, mempunyai tugas memberitakan Injil kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa.